akan, kalut hidupku akan berakhir. Kemana aku melangkah, pasti ada yang benci. Bibirku mengukir senyum, hatiku menangis. Tak siapa tahu keikhlasanku padamu. Cerita tak diracuni pikiranmu agar aku beratnya. Selagi tak terbukti keikhlasan hatiku, selagi itu keresahan dan sesak di dalam. Keresahan dan sesak di dalam.